Mitra bisnis, meski Kwi Kian Gi menilai wacana redenominasi atau penyederhanaan atas mata uang rupiah dengan menghilangkan 3 angka 0 di belakang nilai ribuan belum mendesak untuk diberlakukan, namun Kwi Kian Gi juga memberikan penjelasan kepada publik bahwa wacana redenominasi sangat berbeda dengan pemotongan nilai uang atau sunnering yang pernah terjadi di era Orde Lama. Dan untuk melanjutkan bahasan atas wacana penyederhanaan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwik, jika redenominasi memang berbeda dengan sunnering, apakah ini berarti nilai uang yang dipangkas 3 angka nolnya masih akan sama? Iya, nilai nominal nilai nominalnya kurang 3 nol, tetapi pencoretan 3 nol itu tidak punya arti yang real, cuma punya arti simbolis. Hanya seperti yang dikatakan oleh Pak Rizal dan banyak orang lain, hanya itu pasti ada dampak psikologisnya gitu. Nah, praktek bagaimana yang mirip redenominasi tetapi tidak persis adalah ketika euro dimasukkan. Nah, jadi itu kan ada perbandingan harga antara euro dengan uang Belanda misalnya, ya. Jadi waktu itu saya mengalami sendiri, waktu dinyatakan besok yang berlaku euro. Nah, euro itu daya belinya euro, karena waktu itu akan disamakan dengan US dollar. Itu ya kira-kira, dan lebih tinggi dari US dollar ya, kira-kira separuh gitu. Tetapi kenyataannya, harga-harga itu dinyatakan dalam euro tidak separuh. Tapi lebih tinggi, ada yang 60%, ada 70% itu. Nah, kenapa begitu? Ya, mungkin murni dampak psikologis, tidak ada faktor real sama sekali. Nah, Pak Kwik, apa yang Bapak sebut barusan memang terjadi di Eropa. Lantas, apakah kondisi yang sama juga akan terjadi di tanah air? Ya, di sini memang bisa terjadi salah paham dan kacau balau. Oleh karena itu, kalau saya perhatikan statement yang terakhir kan dari Pak Hatta, Menko Ekonomi, yang mengatakan bahwa harus matang betul dan harus disosialisasikan. Nah, kalau sekarang ternyata banyak orang yang bingung dan banyak yang dari pemerintah sendiri seperti itu, ragu-ragu begitu, ya buat apa gitu? Waktu kita wawancara kan belum ada perkembangan ini. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.